Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Alhamdulillah. Ikhwani fillah jazakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kembali kita melanjutkan bidzillah subhanahu wa ta'ala pelajaran kita dalam membahas syarah al-arba'in an-nawawiyah, dan kita masih dalam kajian tema seputar alam kubur atau alam barzakh, yang ini merupakan prinsip-prinsip akidah ahli sunnah yang wajib untuk diyakini oleh segenap kaum muslimin bila beriman dengan adanya hari akhir. Dan pada kajian sebelumnya, alhamdulillah, telah kita jelaskan sebahagian dari peristiwa yang terjadi di alam barzakh tatkala seseorang telah dinyatakan meninggal, yaitu berupa fitnah kubur, pertanyaan malaikat mungkar dan nakir kepada setiap mayit di dalam kuburnya, man rabbuk wa man nabiyuk wa ma dinuk, siapa rabbmu dan siapa nabimu dan apa agamamu. Maka orang yang beriman, maka mereka diberikan keteguhan dan kekokohan oleh Allah Azza wa Jal untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, tentunya dengan taufik minallahi subhanahu wa ta'ala. Yang sebelum itu, mayit yang soleh tadi akan didatangi ya oleh seseorang yang baik penampilannya ya, dan indah wajahnya dan semerbak aromanya. Ya, kemudian ditanya oleh si mayit, man anta, siapa kamu? Maka dia pun mengatakan, ana amaluk, aku adalah amalanmu. Jadi ternyata di dalam hadis yang panjang Rasulullah alaihi salatu wassalam menggambarkan tentang peristiwa secara mendetail di dalam kubur, bahwa ketika pelayat atau yang mengiring jenazah tersebut telah usai meninggalkan ya liang lahat, masih terdengar suara terompah dan sandal-sandal mereka, maka datanglah ya amalan si mayit, yang apabila mayit tersebut adalah orang yang saleh, maka amalan salehnya itu berubah ya, menjelma menjadi orang yang bagus ya, penampilannya indah wajahnya dan semerbak aroma wanginya, yang inilah yang akan menemani si mayit di dalam kuburnya. Yang dari sini pula kita mendapatkan sebuah pelajaran bahwa ya, sesuatu yang kita ketahui itu merupakan syai'un ma'nawi ya, perkara yang abstrak, enggak ada wujudnya. Ya, amalan manusia itu kan macam-macam. Ya, ada yang berupa ucapan, perbuatan, amalan hati yang apabila dikumpulkan ya hanyalah sebuah istilah amalan si fulan. Namun ternyata di alam barzakh Allah jelmakan, Allah ubah menjadi sesosok ya tubuh manusia yang baik apabila si mayit adalah orang yang saleh yang beriman ya. Yang kemudian ketika si mayit berhasil menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi ya, maka ia pun mendapatkan beberapa fasilitas berupa nikmat kubur ya, mendapatkan pujian dari Allah sebagai orang yang jujur ya, ketika dia menyatakan Rabbi Allah ya wa nabiyyi Muhammad wa dinil Islam. Rabbku adalah Allah. Ya, nabiku adalah Muhammad dan agamaku adalah Islam. Ya. Kemudian dinyatakan kepada orang tersebut sadaqa abdi. Hambaku telah jujur. Kemudian dihamparkan permadani, ya, karpet yang berasal dari surga. Ya, lalu dilapangkan kuburannya. Ya, dan dibukakan pintu dari tempat ia tinggal sementara di dalam kubur menuju surga. Luar biasa. Bahkan ditampakkan bagi si mayit tersebut tempat yang akan dia tinggali di dalam surga. Ya, ini sesuatu yang sangat detail, sangat rinci, ya, Nabi jelaskan kepada kita, yang menunjukkan bahwa ini enggak mungkin. Ya, sesuatu yang hanya khayal, yang enggak ada wujudnya, enggak ada realitanya, apalagi sekedar dongeng semata, penghibur, ya, atau pelipur lara yang sedih dihibur dengan perkara seperti ini, kemudian hakikatnya enggak ada. Tidak ada demikian. Ya, ini semuanya menjelaskan dan menguatkan akidah, ya, bahwa setelah kematian itu ada kehidupan. Bahkan sebelum kebangkitan ada alam transisi, alam barzakh, ya, yaitu alam kubur. Yang kemudian di masa penantian tadi, seorang hamba ada sebagian yang meraih dan mendapatkan keutamaan berupa, ya, nikmat kubur, manasallallahu min fadli, dan ada pula yang mendapatkan siksa kubur. Ayadan billah. Kemudian orang yang kedua, ya, dari tipe-tipe manusia yang telah meninggal itu berbeda dengan yang pertama tadi, yaitu yang mereka tidak beriman kepada Allah Azza wa Jal dengan sepenuh hati, dengan kejujuran. Ya, mereka adalah orang-orang yang kafir atau yang ragu dalam keimanannya, sehingga manakala ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, Munkar dan Nakir, man rabbuk wa man nabiyyuk, ya, wa ma dinuk, maka dia pun mengatakan la adri, saya tidak tahu, saya tidak tahu. Ya, aku hanya mendengar bahwa manusia mengucapkan, ya, sesuatu, maka aku pun ikut mengucapkannya. Ya, ini kenapa, ya, si mayit tadi na'udzubillah min dzalik tidak bisa menjawab pertanyaan itu, padahal mudah kelihatannya. Ya, kalau dibuat pilihan ganda itu insyaallah 100 semua nilainya. Mudah. Ya, apalagi yang sudah pernah belajar. Ya, tinggal di tengah kaum muslimin, belajar di sekolah-sekolah Islam, bahkan di pondok-pondok pesantren. Tapi kalau ternyata pengetahuan, wawasan tentang Islamnya, tentang akidah yang benar tadi, ya, tentang keilmuannya itu enggak sampai ke hati, ya, atau dengan kata lain tidak sampai diwujudkan dengan amaliyah, dengan praktek, sekedar teori dia tahu, ya, kalau ditanya siapa Rabbmu, ya mesti Allah, siapa nabimu, ya mesti Muhammad, siapa ataupun apa agamamu, ya mesti Islam. Sekedar teori saja, gak ada bentuk aplikasi dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sebatas itu saja, maka ini la yanfa'abadan, gak bermanfaat sama sekali. Ya, na'udzubillah, ya, kondisinya seperti ini orangnya. Ya, ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan tadi, ternyata gak bisa jawab sama sekali. Hanya mengatakan la adri, la adri. Ya, bahkan sebelum itu dia didatangi oleh sesosok, ya, orang yang sangat buruk rupanya, sangat jelek penampilannya dan busuk aromanya. Yang kemudian ditanya, siapa kamu? Ya, aku adalah amalanmu di dunia. Ya, jadi ternyata amalan itu bisa pengaruh. Ya, bisa pengaruh. Oleh karena itu, sebagian salaf yang menyebutkan kalau seandainya satu kesalahan manusia itu, ya, itu menimbulkan aroma yang busuk pada seseorang, maka sungguh niscaya, ya, semua orang itu akan menjauh darinya. Kenapa? Ketahuan ternyata si fulan orangnya jelek. Dari sisi mana? Dari aroma busuknya. kalau misalkan setiap kejelekan ya ditampakkan oleh Allah Azza wa Jal dengan aroma yang jelek tadi, yang busuk itu. Namun Allah penyayang, Allah rahim ya, dengan kaum mukminin, dan Allah rahman terhadap hamba-hambanya yang beriman. Allah tutupi kesalahan-kesalahan dan aib manusia ya, tujuannya apa? Agar dia bersyukur dengan itu, kemudian memberikan motivasi agar dia berbenah diri, muhasabah, memperbaiki dirinya ya, untuk meningkatkan amalannya ya, dan menguatkan keimanannya ya. Namun ternyata sebagian tidak seperti itu, tidak merasa, bahkan sebagian merasa aman ya, dengan apa yang telah dia lakukan dari perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Iyadzan billah. Baik. Ini yang beliau sebutkan di sini, bahwa orang yang mengucapkan kalimat tadi, la adri, saya tidak tahu ya. Karena memang ketika di dunia hanya mengucapkan dengan lisannya saja. Ya, dan inilah kondisi kaum munafikin, orang-orang munafik yang mungkin di dunia mereka sholat, mereka berpuasa dan menampakkan ya penampilan sebagai seorang muslim, namun ternyata apa yang dia amalkan, apa yang dia tampakkan di hadapan manusia itu enggak sampai ke hati. Enggak sampai ke hati. Ya, termasuk dalam bab ini yang juga ya dikhawatirkan ada penyakit nifaq adalah ahlul bid'ah. Orang-orang yang mereka merasa benar ya dengan apa yang mereka yakini, dengan apa yang mereka lakukan, dalam kondisi mereka di atas kebatilan. Ya, tambah lagi tidak mau dengar nasihat dan teguran, diingatkan ya, dinasihati, gak mau dengar. Dan memang demikian, orang kalau sudah kena syubhat, kesesatan dan kebatilan, itu berat untuk meninggalkan apa yang dia ya, jalani selama ini. Kenapa? Merasa benar. Yang kemudian karena sebab inilah para ulama salaf mentanbih bahwa penyakit syubhat itu lebih berat daripada penyakit maksiat, penyakit syahwat. Ya, kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, al-bid'atu ahabu ila iblis min al-ma'siyah. Ya. Kebid'ahan itu, perbuatan bid'ah, lebih dicintai oleh iblis daripada kemaksiatan. Ya, fa innal ma'asi yutabu minha. Ya, wa amal bid'atu la yutabu minha. Karena kemaksiatan itu masih diharapkan ya, pelakunya itu tobat. Adapun kebid'ahan ini ya, sulit dan berat untuk diharapkan tobatnya. Kenapa? Yang pertama, pelaku maksiat dia merasa salah, merasa keliru ya, dia merasa orang yang hina, rendah ya, sehingga peluang dan potensi untuk dia kembali pada jalan yang benar, bertaubat, berbenah diri, kemudian menjadi orang yang baik, itu besar. Tentunya dengan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Beda dengan pelaku bid'ah yang terkena syubhat, berat ya untuk bertaubat. Kenapa? Karena dia merasa bahwa apa yang dia yakini, apa yang dia amalkan di atas kebenaran. Ya, sehingga ketika ditanya, "Anda harus taubat. Anda harus kembali kepada jalan yang benar." Loh, saya ini sudah benar, ya. Saya ini sudah benar ya, apa yang saya yakini dan apa yang saya lakukan ini sudah benar, kok dibilang kembali kepada jalan yang benar, ente yang salah gitu. Sehingga malah berbalik. Ini beratnya orang yang terkena syubhat ya, apalagi jatuh dalam bid'ah, dia merasa di atas kebenaran ya. Sehingga ya kuncinya kalau memang sudah seperti itu ya, banyak-banyak doa supaya Allah berikan taufik dan hidayah kepadanya. Ya, tapi tinggalkan bermuamalah dengannya. Kenapa? Berat, khawatir kita yang terbawa. Ya, bergaul dengan orang-orang yang menyimpang, pelaku bid'ah. Ya, atau yang terkena syubhat, khawatir ya diri kita yang terbawa. Ya, ya tadi. Beratnya ya dan resiko yang luar biasa, fatal ketika syubhat itu sudah masuk ke kepala. Ya, na'udzubillah min dzalik. Baik. Kemudian di dalam peristiwa ini ya, kata beliau, walau kana fasihan muta'alliman yahfadul mutun wal asanid fa innahu fil qabri yatala'tham wa la yastati'u an yatakallama wa yaghibu anhu al jawab. Meskipun seorang itu terkadang dulu ya, di masa hidupnya dikenal sebagai orang yang fasih, ya, pandai berbicara, ya, pandai berretorika, ya, kalau sudah ngomong bisa membius audiens, ya, seakan-akan menyihir para pemirsa dan pendengar setianya itu. Meskipun demikian, bahkan meskipun dia dahulu di dunia menghafal matan-matan ilmu dan sanad-sanad hadis, ya, namun ketika di dalam kubur, ya, kalau memang ternyata apa yang ya, dia pelajari selama ini dan apa yang ia sampaikan dan apa yang dia hafal, ya, berupa ilmu tadi itu enggak sampai ke hati, ya, maka di dalam kubur ya tala'asam, tergagap-gagap, terbata-bata untuk bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir, dan tidak bisa menjawab, ya. Nah, seakan-akan jawabannya itu hilang, blank sama sekali, ya, kayak orang, nah, dia sudah pernah belajar ini dan itu, ya. Jangankan yang sederhana, ya, teori yang ringan, yang berat, detail, rinci, tafsil, ya, sak dalam-dalamnya dia ngerti. Khilaf para ulama, dia hafal. Bahkan hadis gak cuma matannya, sanadnya pun dihafal. Gak cuma satu, dua, puluhan, ratusan, ribuan, bahkan sekian kitab dihafal matan-matannya. Tapi kalau sudah panik, ya, ditanya tentang sesuatu, ya, blank gitu. Fulan, ya, mada taqul fi kada, bagaimana menurut pendapat Anda tentang hal ini? Bingung, padahal itu sebenarnya jawabannya sudah ada di kepala, cuma karena sudah panik hilang semuanya. Ya, orang tadi secara teori ngerti dan faham, di dunia dia muta'allim fasih, bukan cuma bisa, ya, untuk dirinya, bahkan bisa mentransfer ilmunya kepada orang lain, dia pandai berretorika. Tapi kalau seperti ini kondisinya, ilmunya gak sampai ke hati. Kaum Khawarij contoh saja, sudah Nabi gambarkan bagaimana kefasihan mereka dalam membaca Al-Quran. Orang Khawarij, kaum teroris, dan sampai sekarang sebagian mereka menjaga itu, ya, sehingga yang mereka dengung-dengungkan, ya, itu tangan kanan membawa mushaf, tangan kiri membawa senjata. Ini modal kami, Al-Quran dan senjata jihad, jalan hidup kami. Fasih dalam baca Al-Quran, ya, dan itu yang memukau, memikat kaum muslimin yang juhala, yang gak ngerti tentang kesesatan mereka. Akhirnya dipengaruhi di doktrin, dengan doktrin-doktrin yang sesat, ya. Nah, bahkan dilatih, dipengaruhi dan seterusnya sampai menjadi bibit-bibit teroris penerus mereka. Ya, tapi bacaan Quran mereka meskipun fasih enggak sampai ke hati. Kenapa? Enggak paham. Tambah lagi mereka memahami kalaupun dikaji tidak dengan pemahaman yang benar, tapi dengan pemahaman tokoh yang menyimpang. Tambah jauh. Ya, ya, kalau seperti ini kondisinya enggak bermanfaat sama sekali. Ya tala'atham iyadin billah. Enggak bisa jawab. Ya. Wa yaqul la adri walakinna sami'tu an-nasa yaqulun shay'an faqultu min ghairi an a'rifa hadha ash-shay' wa ataqidahu. Ya. Ketika ditanya man rabbuk wa man nabiyyuk wa ma dinuk, dia hanya mengatakan la adri, saya enggak tahu. Akan tetapi saya mendengar manusia mengucapkan sesuatu, maka aku pun ikut mengucapkannya tanpa aku mengetahui apa yang aku ucapkan itu, ya, dan tanpa aku meyakininya. Ya, yang dari sini pula kita mengambil sebuah pelajaran, ikhwan fiddin azakumullah, tentang zamu taqlid, ya, tercelanya taqlid. mengikut buta, membebek, ya, sampai jadi istilah, ya, mengambil, ya, seekor hewan, bebek. Bebek itu, antum perhatikan itu, ya, kalau bergerak, ya, mesti berkoloni kan, berkawanan itulah. Makanya kalau ada bebek satu saja itu paniknya luar biasa, mesti teriak-teriak, ngakok, ngakok, ngakok, cari teman. Cari teman. Tapi kalau sudah ada temannya, 1, 2, 3, oh senangnya luar biasa, baru anteng itu, nggak ribut. Lah itu namanya bebek, ya. Itu nggak tahu di depannya itu mau menuju kemana, ya, mau ke sawah, mau ke jalan, mau ke lapangan, ya, cari makan atau sekedar jalan-jalan. Yang jelas cuma ngikut aja di depannya, terserah, sampai nggak perlu diatur itu, nggak perlu latihan PBB, ya, latihan baris berbaris itu langsung membebek, urut kan, tertib itulah. Coba kalau nyebrang jalan, ya, putus sedikit langsung panik tuh, langsung lari tuh dikejar, membebek, ya, ngikut terus yang di depannya, bener salah diikuti, ya. Cari makan ataupun sekedar jalan-jalan, yang jelas di depannya ada, ya sudah, itu pemimpin saya, ikuti, membebek. Bahasa syariat ya, taklid, mengikut buta, mengikuti, ya, dalam kondisi buta. Dasarnya apa? Ya, tidak di atas kebenaran, hanya sekedar ikut-ikutan. Ya, maka dalam peristiwa di alam barzakh tadi, ternyata betul orang yang taklid, mengikut buta, hanya sekedar ikut-ikutan, latah ya bahasa lainnya. Apa yang diucapkan, ikut, itu yang diucapkan. Apa yang, ya, lagi, ya, viral, ya, ikut diviralkan tanpa mengetahui apa sebenarnya isi yang dia ucapkan, yang dia sebarkan itu, ya. Nah, baik atau buruk, ya, ada dampaknya atau tidak terhadap orang lain, bahkan dirinya, ada enggak? Dia enggak ngerasa itu, ya, hanya sekedar ikut-ikutan saja. Ada yang mengamalkan, ya ikut dia mengamalkan, tanpa mengetahui apa sih latar belakangnya amalan tersebut. Itu benar enggak amalannya? Enggak mau tahu dia. Ya, terlebih kalau sudah terjangkiti penyakit, ya, kagum dengan satu sosok, ya, tokoh luar biasa, itu kronis, kronis, ya, memposisikan sebagai juru selamatnya, juru selamatnya. Makanya sesatnya kaum Nasrani gara-gara mengkultuskan siapa? Nabi Isa alaihissalam, dianggap sebagai juru selamatnya, padahal Nabi Isa belum meninggal. Dan apa yang beliau lakukan itu sama sekali gak ada kaitannya dengan kaum Nasrani yang sekarang itu. Tapi dengan disalibnya, ya, yang kemudian dianggap bahwa Nabi Isa telah meninggal oleh sebagian mereka, karena mereka khilaf juga kaum Nasrani. Ada yang menyatakan Nabi Isa belum meninggal, ada juga yang menyatakan Nabi Isa sudah wafat. Dan apa yang beliau korbankan itu sebagai jasa besar beliau untuk menyelamatkan umat dari dosa-dosa kesalahan para pengikutnya kaum Nasrani. Maka dikatakan juru selamat, juru selamat, juru selamat, karena jasanya. Nah, ini sesatnya mereka, mengkultuskan Nabi Isa alaihissalam. Ya. Yang ternyata penyakit ini juga menjangkiti sebagian kaum muslimin, kaum Syiah, kaum Sufiyah juga demikian. Di antara penyimpangan mereka masuk dalam bab ini diantaranya. Ya, terlalu mengkultuskan, memposisikan tokoh-tokohnya dianggap maksum, nggak punya salah sama sekali, sehingga apa yang diucapkan oleh tokohnya A ya A, B ya B, tanpa melihat, tanpa mengkaji, mencermati apa dasarnya pernyataan A dan B tersebut. Sebagian, subhanallah, sampai hari ini. Ya, kenapa, ya, jenggot Anda panjang? Ditanya, kenapa lihyanya, jambangnya antum panjangkan, kenapa? Ya, ini sudah keputusan rapat deh. Sudah keputusan rapat. Ya, rapat pengurus pondok kami menetapkan sekarang kita dianjurkan untuk memanjangkan jenggot, maka kami panjangkan. Ya, tahun berikutnya cukur habis. Ditanya lagi, loh kenapa? Kemarin kayaknya panjang jenggot antum, kok sekarang gak ada? Kemana itu? Wah, hasil rapat pengurus pondok menetapkan untuk sekarang saatnya dicukur. Ya, dicukur. Loh kenapa? Ya ini sudah keputusan rapat, tidak bisa diganggu gugat. Jadi ya, membiarkan jenggot dan memangkasnya ya, bahkan mencukur habisnya itu bukan berdasarkan dalil, tapi semata-mata keputusan rapat dewan pengurus pondok pesantren. Tokohnya yang jadi panutannya, yang ketok palu tokohnya. Loh, kenapa cingkrang, Mas? Wah, ini sudah kata ustaz saya ya. Kata ustaz, namanya celana itu harus cingkrang. Itu celana seorang muslim. Ya, ciri seorang muslim ya seperti ini, laki-laki celananya cingkrang, pakai sarung di atas mata kaki. Oh gitu. Iya. Enggak lama kemudian melorot. Ya, bukan gak sengaja, sengaja ditegur. Mas, kenapa? Itu celanamu itu melorot itu loh. Kayaknya tahun kemarin kamu cingkrang-cingkrang celananya, kok sekarang melorot-melorot bahkan di bawah mata kaki. Wah. Kata guru saya, kata ustaz saya, sekarang zaman teroris. Banyak pihak-pihak yang ya, mereka melakukan tindakan terorisme dan menampakkan ya simbol-simbol seperti ini, cingkrang celananya. Kami berupaya untuk supaya tidak jatuh dalam tuduhan-tuduhan masyarakat, sehingga keputusan ustadz kami menetapkan untuk sekarang demi keamanan ya, amniyah atau taqiyah untuk kamuflase, ya sudah kami terpaksa cukur jenggot-jenggot kami dan pelorotkan ya, turunkan celana-celana kami. Bukan dipelorotin ya sampai terbuka, enggak, maksudnya diturunkan pakaiannya ya sampai di bawah mata kaki. Ini untuk kamuflase. Ya subhanallah. Jadi semuanya dikembalikan kepada tokohnya. Ya kalau seperti ini modelnya. Ya, sekian banyak amalan-amalan di dalam Islam itu dikembalikan semuanya kepada tokoh tertentu ya. Hancur, hancur. Tidak ada nilai objektivitasnya. Keilmiahnya enggak ada, tapi subjektivitas. Siapa tokohnya, itu yang diikuti. Sehingga apa yang diucapkan, itu yang diamalkan, itu yang diterapkan. Ganti orang yang mati, ganti kebijakan, beda lagi. Sehingga ilmunya itu fleksibel dalam hal penerapannya. Apa jadinya kalau seperti ini? Hati-hati, dhammu taqlid wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Kata Allah, jangan kalian mengikuti sesuatu yang kalian enggak punya ilmu di dalamnya. Karena sesungguhnya pendengaran kita, penglihatan kita, dan hati kita akan ditanya di hadapan Allah Azza wa Jal. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita yakini, bahkan apa yang kita amalkan, itu ditanya di hadapan Allah Azza wa Jal. Ya. Nah, jangan sampai ada yang ya, menyangka, oh gampang nanti kalau saya ditanya sama Allah ya tinggal saya arahkan saja. Ini tanya ustaz saya, ini tanya tokoh saya, tidak bisa. Ya, masing-masing mempertanggungjawabkan apa yang telah diamalkan, bahkan di akhirat kelak, di akhirat kelak. Ya, antara yang mengikuti dan yang diikuti itu akan berlepas diri. Gak mau peduli dengan pengikutnya. Dia tokoh yang diikuti, gak akan peduli dengan pengikutnya. Sebagaimana pengikut yang mungkin berharap-harap bisa diselamatkan, bisa dibela oleh tokohnya di akhirat, gak bisa apa-apa. Ternyata cinta bertepuk sebelah tangan ya. Apa yang diharapkan ternyata jauh dari harapan ya. Dia sudah kagum cinta dengan tokohnya, sementara dia di atas kesesatan, di atas penyimpangan. Harapannya nanti di akhirat bisa bela dia, ternyata gak bisa apa-apa. Gak bisa apa-apa. Berpasti salahmu sendiri. Ya, kenapa ikut-ikutan saya? Ya, saya sudah sibuk dengan amalan saya. Ya. Allah musta'an. Dhammu taqlid. Dan ini diantara kebiasaan kaum musyriki. Ya, ketika Mereka ditanya, kenapa kalian tetap menyembah berhala, tidak mau meninggalkan kesyirikan, tidak mau menyembah Allah saja? Kata mereka apa? Inna wajadna aba'ana ala ummati wa inna ala atharihi muqtadun. Ya, sungguhnya kami dahulu mendapati orang tua kami, ya, tokoh-tokoh kami sudah berada di atas kebiasaan ini, akidah ini. Praktek seperti ini sudah ada, sehingga kami tinggal mengikuti saja, meneruskan saja. Ya. Nah, istilah sekarang ya, melestarikan, ya, situs budaya gitu ya. Ya, peninggalan-peninggalan zaman dahulu yang itu sangat kental dengan aroma-aroma kesyirikan, ya, itu tetap dipertahankan karena dianggap sebagai situs budaya, warisan leluhur yang harus dilestarikan, harus dijaga, padahal itu kesyirikan. Ya. Nah, Allah musta'an. Nah, ini ternyata memang berimbas di alam barzakh. Ya, kebiasaan taklid, mengikut buta tanpa dalil, itu fatal. Ya, fatal. Yang kemudian setelah itu, fayunadi munadin, kemudian diseru si mayit tadi, an kadzaba abdi fa'afrishuhu minan nar waftahu lahu baban ila nar. Sungguh dusta hambaku ini, kata Allah. Sungguh dusta hambaku ini. Dia telah berdusta ketika dia tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Ketika ditanya, man rabbuk wa man dinuk wa man nabiyuk? Hahaha, la adri. Saya enggak tahu. Dusta dia. Maka hamparkan untuknya karpet dari api neraka. Karpet permadani dari neraka. Ya, dan bukakan baginya pintu menuju neraka. Fa'atihi min harriha wa samumiha. Yang kemudian ketika pintu neraka tadi dibukakan bagi si mayit yang jahat tadi, nah, maka hawa panasnya pun keluar, dia rasakan. Demikian pula racunnya itu. Ya, di neraka itu saking panasnya, ya, warnanya hitam. Ya, api neraka saking panasnya warnanya hitam. Ya, dan kata Nabi, disebutkan di dalam hadis yang sahih bahwa api di dalam dunia ini itu baru ya 1/70 dari api neraka. Ya, makanya macam-macam ya, ada yang merah ya. Itu enggak seberapa panasnya. Kalau sudah warnanya biru ya, itu sudah mulai panas. Lebih panas lagi putih. Ya. Nah, dengan tekanan yang tinggi. Kayak las itu kan. Putih panas, bisa melelehkan besi. Ya. Nah, lebih panas lagi, bahkan itu yang paling panas dalam neraka jahanam idzan billah adalah hitam. Ya. Lah ini orang naudzubillah ketika di dalam neraka, di dalam barzakh, ya, di alam kubur, tidak bisa jawab, maka pintu neraka dibukakan baginya. Kemudian hawa panasnya pun terasa. Tambah lagi racunnya itu ya mendatanginya. Ya, di dunia pun ya, di dunia pun itu hawa panas neraka terasa. Yaitu ketika musim panas tiba. Ya, musim panas tiba. Makanya dianjurkan oleh Rasulullah alaihissalatu wassalam, apabila siang hari yang terik, ya kalau di Indonesia kayaknya enggak terlalu panas ya, biar musim panas pun ya masih bisa ditoleransi ya, paling 34, 35, 36 sudah kelabakan, sudah ya keringetan ya. Tapi di Saudi sana atau yang sekitarnya ya, yang satu wilayah, kalau 34, 35 itu termasuk dingin. Karena panasnya di sana itu sampai 40 bahkan 50 derajat Celcius, bahkan bisa lebih. Ya. Separuh dari panasnya air yang mendidih. Air mendidih 100 derajat Celcius kalau ditumpahkan naudzubillah ke kulit kita bisa langsung melepuh. Melepuh. Nah, ini separuhnya. Itu panasnya luar biasa. Ya, dan Rasulullah hidup di tanah Arab. Ya. Nah, Sampai-sampai kata Nabi, "Idza syiddatal harri fa abridu bis salati." Ya, fa inna syiddatal harri min fahi jahannam, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Apabila cuaca panas itu sangat terik dan menyengat di siang hari, maka tundalah pelaksanaan salat duhur sampai agak mendingin cuacanya. Kenapa? Karena panasnya, teriknya. Ya, siang hari ya itu merupakan uap dari neraka jahanam. Terasa, itu baru uapnya, bukan apinya. Belum apinya, baru uapnya, hawanya saja. Ya, baru hawanya saja. Sudah seperti itu. Alhamdulillah. Belum lagi wa yadhiqu alaihi qabruhu hatta takhtalifa adla'uhu wal iyad billah. Tambah lagi kuburan si jahat tadi itu disempitkan sampai bersilangan tulang-tulang rusuknya. Beda dengan orang yang soleh tadi, orang yang soleh dilapangkan kuburannya. Ya, tapi yang jahat ini disempitkan kuburannya, tambah lagi bersilangan tulang-tulang rusuknya, hancur berantakan. Dan sekali lagi, ini yang kita bahas di mana? Di alam barzakh, alam kubur, bukan alam dunia. Sehingga kalau ada yang protes setelah ini, ya, kita tahu perbedaan antara kuburan orang soleh dan kuburan ya, orang yang toleh, orang yang jahat, bahkan orang kafir, itu beda. Itu di alam barzah. Adapun di dunia yang kita saksikan itu alam dunia ya. Sehingga kalau misalkan ada kuburan orang kafir, sudah dikubur. Bahkan sebagian mereka sampai berlebihan, sampai berlebihan. Sudah kuburannya di beton, dicor, tambah lagi di dalam peti lagi, dibongkar, ya seperti itu juga. Ini katanya, bilangnya di dalam hadis, ya kalau dia kafir, orang jahat, kuburannya disempitkan, bahkan hancur lebur tulang belulangnya, bersilangan. Ini buktinya, sudah setahun loh kuburannya dibongkar, ya masih utuh gitu-gitu aja, ya petinya masih utuh, apalagi cornya. Enggak ada yang berubah. Kita katakan keliru Anda, salah. Apa yang Anda saksikan itu alam dunia, sementara yang Nabi ceritakan itu alam barzakh. Nyambung enggak? Enggak nyambung. Sehingga jangan protes. Itu menunjukkan dangkalnya pikiran Anda. Kok disamakan antara alam dunia dengan alam barzakh? Beda. Beda. Ya. Nah, wa yusbihu qabruhu hufratan min hufarin nar, sehingga kuburan ya orang jahat tadi ya itu menjadi lubang dari lubang neraka. Yang kemudian si mayit yang jahat tadi mengatakan, ya rabbi la tuqimis sa'ah, wahai rabku, ya Allah, jangan engkau segerakan ya hari kiamat itu. Kenapa? Beda dengan orang yang beriman. Kalau orang yang beriman itu ketika mendapatkan nikmat kubur itu meminta kepada Allah, ya Rabbi aqimis sa'ah, ya Allah segerakan terjadi hari kiamat itu. Ya, kenapa? Pengen segera berjumpa dengan keluarganya yang saleh di dalam surga. Adapun orang yang jahat ini kebalikannya, ya Allah jangan kau segerakan hari kiamat itu. Kenapa? Li'annahu ya'lam annahu idza qamatis sa'ah fama ba'daha ashaddu mimma huwa fih, waliyadu billah. Karena dia mengetahui, si mayit yang jahat ini sudah ngerti ya, bahwa apabila hari kiamat itu telah terjadi, maka apa yang setelah itu lebih dahsyat dan lebih mengerikan ya, adab yang Allah berikan kepadanya, siksaan yang pedih ya. Makanya di dalam Al-Qur'anul Karim ya Allah berfirman, wala nudhiqannahum minal adabil adna dunal adabil akbari la'allahum yarji'un. Dalam surat As-Sajdah ya, yang dianjurkan oleh Nabi untuk dibaca senantiasa oleh imam ya, pada pagi hari subuh hari Jumat. Di antara muatannya ini, sungguh kata Allah, demi Allah kami timpakan, kami rasakan kepada mereka orang-orang kafir adzabal adna, siksaan yang ringan, dunal adzabil akbar, ya di bawah dari siksaan yang besar. agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allahum yarji'un. Ya, kata Al-Imam Syi'di rahimahullah, ya, wa hadhihi al-ayah, ayat ini min al-adillati 'ala itsbati 'adabil qabr wa dalalatuha zahirah. Ayat ini, ya, salah satu ayat yang menjelaskan tentang hujjah, dalil, ya, tentang adanya adab kubur. Dan penunjukan adanya adab kubur dari ayat ini sangat jelas, sangat gamblang. Ya. Para ulama ketika membahas tentang masalah ini, ya, di antara faedah yang mereka sebutkan, yang ini merupakan terapi bagi kaum muslimin agar mereka, ya, bisa merasakan lembutnya hati, dan sekaligus terapi bagi yang merasakan hatinya itu keras. Ada tiga amalan yang bisa dilakukan untuk bisa melembutkan hati-hati kita. Yang pertama adalah iyadatul marid, menjenguk orang yang sakit. Menjenguk orang yang sakit, ini diantara sebab untuk bisa melembutkan hati. Kalau hati kita sedang keras, ya, malas ibadah, ya, kok kecenderungannya kok senangnya hura-hura, poya-poya, bahkan yang berbau-bau maksiat pun dilanggar, naudzubillah, ya, datangi, jenguk orang sakit. Ya, betapa nikmatnya kita yang sehat, kemudian betapa sedihnya orang yang sedang sakit. Yang kedua adalah iyadatu man hadar alaihil maut, menjenguk orang yang sedang sekarat, sekaratul maut. Jenguk bagaimana kepedihan yang ia rasakan. Namanya sekarat. Sekarat itu sesuatu yang menyakitkan. Kepedihan yang dirasakan ketika seorang sedang menemui detik-detik ajalnya, sekarat. Dan itu Nabi sebutkan, innalil mauti sakarat. Innalil mauti sakarat. Sesungguhnya pada kematian ada kepedihan. Ada kepedihan. Ya. Nah, sehingga ini yang melembutkan hati. Yang ketiga adalah ziaratul kubur. Ziarah kekuburan. Ini. Karena memang itulah pemandangan yang bisa melembutkan hati-hati kita. Ya, karena pada amalan ini seperti yang Nabi sebutkan, di antara hikmah dan tujuannya adalah tadkirul akhirah, mengingatkan kepada akhirat, kematian. Disebutkan di dalam Sahih Muslim dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, kata Nabi alaihi salatu wassalam, kuntu nahaitukum an ziyaratul qubur fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Dahulu sempat aku larang kalian ziarah kubur, adapun sekarang silakan. Silakan kalian ziarah ke kuburan, karena dengan itu akan lebih mengingatkan kalian kepada kematian. Disebutkan di dalam Sunan Ibnu Majah rahimahullah, dan itu disahkan Syalabani rahimahullah, pernah suatu ketika Utsman bin Affan radhiyallahu an, beliau menangis tatkala melihat sebuah kuburan. Maka ditegur oleh para sahabat ataupun yang hadir ketika itu, ya Utsman, limadza tabki, apa yang menyebabkan anda menangis? Tadkurul jannata wan nar la tubki wa tandurul qabra thumma tabki. Ketika engkau membahas tentang surga neraka, engkau tidak menangis, namun ketika engkau melihat kuburan, kenapa engkau menangis? Ya, maka beliau pun menyampaikan sebabnya. Ya, bahwa dahulu pernah aku mendengar Rasulullah, beliau bersabda alaihi salatu wassalam, innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan ini merupakan tempat persinggahan dari tempat-tempat persinggahan akhirat. Ya. Faman naja minhu fama ba'dahu aysaru min. Barang siapa yang selamat dari prahara di dalam kubur, maka yang setelahnya akan lebih mudah lagi baginya. Fa illam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu min. Dan sebaliknya barang siapa yang tidak selamat dari huru hara di kuburan ini, maka yang setelahnya lebih dahsyat lagi, lebih mengerikan lagi. Ya, fama ra'aitu mandaran qat ila wal qabru afdha' minhu. Dan sungguh demi Allah, aku tidak pernah melihat sebuah pemandangan yang lebih mengerikan melainkan kuburan yang paling mengerikannya. Baik, sampai di sini insyaallah semoga bermanfaat. Dilanjutkan pada kajian mendatang binillahi subhanahu wa ta'ala walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu, barakallahu fiikum.